Bagaimana hal ini juga dilakukan oleh setan, di mana setan membuat fitnah dan menjadikan kemaksiatan itu kelihatan indah di mata manusia. Sehingga diambil simbah dari riwayat-riwayat yang tadi kita sampaikan, khusus riwayat yang terakhir, bahwasannya hendaknya para wanita mereka tidak keluar di perkumpulan laki-laki kecuali darurat, kecuali karena darurat. Demikian pula hendaknya bagi ar-rajul, bagi laki-laki, untuk menundukkan pandangan kepada mereka dan menundukkan pandangan pula kepada pakaian yang dikenakan oleh mereka serta berpaling dari mereka secara mutlak. Nah, menghindar dan berpaling dari mereka secara mutlak. Tidak hanya apa yang ada di dalam pakaian, bahkan luar pun. Sayogianya bagi ar-rajul, bagi laki-laki, untuk urdul basar, untuk menundukkan pandangnya. Nah, kita lanjutkan. Qala Ummu Abdillah wa dunia subhanallah ta'ala walaqad hasana syar wa kunda madatin mu'addi ila fitnah bin nisa. Dan sungguh syariat ini telah mencegah setiap perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada fitnah yang terkait dengan nisa, fitnah wanita. Nah, ini menunjukkan bahwasannya agama Islam adalah agama yang sempurna. Di antara bentuk kesempurnaan agama Islam, di mana agama Islam itu mengatur segala perkara yang dibutuhkan oleh setiap manusia di dalam mengarungi kehidupannya di dunia ini, untuk mencapai kemaslahatan, kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Sehingga tidak ada perkara yang baik yang bisa membawa kepada kemaslahatan bagi manusia di dunia ataupun di akhirat kecuali telah diajarkan di dalam syariat Islam. Demikian pula sebaliknya, tidak ada perkara yang jelek yang bisa membawa orang hamba kepada kebinasaan dan kehancuran serta malapetaka di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat, kecuali agama Islam telah memperingatkan untuk kita menjauh dari perkara tersebut. Dan termasuk dari bentuk kesempurnaan agama Islam itu pula, di mana agama Islam melarang, selain melarang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia juga melarang seorang hamba tersebut untuk mendekati, dekat-dekat kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mereka tidak terjerumus dan tersebut ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa min dzalika ma yali, dan yang terbentuk perhatian agama Islam dan larangan yang ada di dalam syariat ini yang terkait dengan fitnah an-nisa, fitnah yang disimpulkan oleh para wanita. Yang pertama adalah rawi Abu Dawud min tariq Musaddad, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalan Musaddad. Akhbarana Yahya anba'ana Thabit bin Ammar qala haddathani Hunayn min Qais عن موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا والحديث حسن كما في الصحيح المسلم. Hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ta'arafat mar'ah," apabila seorang wanita mengenakan minyak wangi, apabila seorang wanita memakai minyak wangi, "famarat 'alal qaumi," kemudian wanita tersebut melewati sebuah kaum, "liyajidu rihaha," supaya mereka bisa mencium baunya, bau wangi tersebut, "falyatada wa kada," maka dia wanita tersebut keadaannya seperti ini dan seperti ini. Ini diibaratkan sebagai wanita berzina. Qala qalan shadida, di mana dia mengucapkan ucapan yang sangat keras, peringatan yang sangat keras terhadap wanita yang mereka istighfar, yang mereka memakai minyak wangi, yang mereka mengoleskan di tubuhnya atau di pakaiannya minyak wangi, kemudian dia melewati satu tahun agar mereka bisa mencium bau wangi wanita tersebut, maka dia diibaratkan seperti wanita pezina. Ucapan yang sangat dahsyat dan sangat keras, peringatan terhadap wanita agar mereka tidak mengenakan minyak wangi. Nah, ini termasuk dari penjagaan syariat Islam kepada mereka para ambisa, di mana ketika mereka keluar dari rumahnya salam bagi mereka untuk mengenakan dan memakai minyak wangi di tubuhnya atau di pakaiannya. Waqala Imam Muslim haddatsana Harun bin Sa'id al-Aili haddatsana Ibn Wahb akhbarahu Makram an Nabihi an Mus'ab bin Sa'id anna Zainab ats-Thaqafiyyah كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. فوصلت زينب الثقفية pernah bercerita atau berbicara menyampaikan hadis dari رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال bahwasanya beliau bersabda, "Idza syahidat ihdakunnal isya," apabila salah seorang di antara kalian wahai para wanita menghadiri salat isya, "fala tatayyabtil qablaina," maka janganlah kalian mengenakan minyak wangi pada malam itu. Nah, wa qala rahimahullah, dan berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Yahya bin Yahya wa Ishaq bin Ibrahim qala Yahya akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Farwah an Yazid bin Khusayfah an Dusar bin Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu man ra'atin asaba dhuhra fala tashhad ma'ana isha'al hadirah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ayy man ra'atil hasabat dhuhra, wanita mana saja yang terkena dhuhra, bau harum dupa, bakur ini dupa yang semerbak wangi. Jadi timur tengah dia sedang memakai bakur, ini dupa. Fala tashhad ma'ana al-isya' al-akhirah. Wanita mana saja yang mengenakan atau yang tertimpa dengan bakura, dengan dupa, fala tashhad ma'ana isya'al akhirah, maka janganlah menghadiri bersama kami salat al-isya. Wa qawluhu al-isya'al akhirah, dan sabda beliau al-isya'al akhirah, fala sindi fi hasiyatih alam tatahi la'alla taqsir لأن الخوف عليهن في الليل أكثر أو لأن عادتهن استعمال البخور في الليل. نعم. Berkata Sindi fi hasiatihi an an-nasa'i, barangkali tafsir khususan yakni pada al-isya' al-akhirah, pada salat malam yang terakhir salat isya, li'anna al-khawfa 'alayhinna fil-lail akthar, karena kekhawatiran terhadap fitnah yang ditimbulkan oleh mereka di waktu malam itu lebih besar. Au li'anna 'adatahunna, atau dikarenakan kebiasaan mereka para wanita memakai bakul, memakai dupa fil-lail, yakni di malam hari. Nah, ya, sehingga walaupun para wanita mereka diizinkan oleh Rasulullah SAW selama itu tidak menimbulkan fitnah untuk mereka mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi terkhusus bagi mereka yang tertimpa dengan dupa atau jenisnya berupa wangi-wangian sehingga tidak hilang dari tubuhnya atau dari pakaiannya, maka dia tidak boleh untuk menghadiri sholat isya atau sholat di masjid. Nah, wala yakfa ma li sholatil jama'ah min al-fadilah wa annaha tufdilu 'ala sholatil fardhi bi 27 darajah wa ma'a dhalika nuhyat al-mar'ah an tashhada sholatil jama'ah idza kanat muta'akhiratan atau mutabakhiratan qaddan lidzari'ah. Nah, maka tidak tersembunyi bagi kita tentang keutamaan salat berjamaah, bahwasanya salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu, seorang wanita dilarang untuk menghadiri sholat berjamaah apabila wanita tersebut muta'akhirah, mengenakan minyak wangi, atau mutabakhirah, atau terkena asap dupa yang wangi, saddan lidzari'ah, untuk menutup kemungkinan yang berbahaya yang bisa menjatuhkan seorang wanita ke dalam fitnah apabila mereka mengenakan minyak wangi. Nah, ini kalau antum bisa mengkiaskan dalam salat berjamaah, di mana ketika seseorang atau seorang wanita atau seseorang dia menghadiri salat di masjid yang tentunya pada waktu itu adalah waktu yang paling jauh seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada pikiran-pikiran untuk melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu itu adalah waktu di mana seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepada Allah, mengerjakan amalan yang paling utama dari amalan-amalan lahiriah, yakni ibadah sholat. Itu saja seorang wanita dilarang untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid apabila memakai minyak wangi, terlebih lagi ketika tidak dalam kondisi yang seperti ini. Ketika mereka keluar, ya, bukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka terlebih lagi larangan yang seperti ini tentunya lebih membawa seseorang untuk terjatuh ke dalam fitnah wanita, fitnah wanita. Nah, wa qala Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Hammad bin Muhammad bin Amr, an Abi Salamah an Abi Hurairah, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن يخرجن وهن تفلان. Janganlah kalian, wahai para suami, melarang istri-istri kalian, jadi hamba-hamba Allah yang wanita, hamba-hamba perempuan Allah, janganlah kalian melarang para perempuan, istri kalian ataupun anak perempuan kalian untuk mendatangi masjid-masjid Allah, walakin liyakhrujna wa hunna tafilat, akan tetapi hendaknya mereka para wanita keluar dari rumahnya menuju ke masjid tersebut takilat, yakni tidak mengenakan minyak wangi. Wal hadits isnadu hasan. Bermakna takilat dan makna takilat ay ghairu mutatayyibat. Makna takilat yang tidak memakai wangian atau minyak wangi. Wal qari imra'atun takilah idza kanat mutaghayyiratan rih kama fil fas. Dan dikatakan seorang wanita itu takilah apabila dia telah berubah baunya, yakni berbau yang tidak sedap karena dia tidak mengenakan minyak wangi. Itu disebut dengan imra'atun takilah. Sehingga makna takilah pada hadis tersebut yakni ghairu mutatayyibat, tidak mengenakan minyak wangi. Nah, wa inna minal jadir zikrahu an munabbiha ala hajatin sayyiatin uqtuliyat biha ba'dul buldan. Dan sungguh sesuatu yang pantas untuk menyebutkannya, untuk aku memperingatkan terhadap suatu kebiasaan yang jelek, yang kebiasaan ini telah menimpa sebagian negeri-negeri, bahkan negeri-negeri Islam. Wa hiya annal mutazawirat idza tazawarna taqumu rabbatul bait bi ta'thiri zairat wa tabkhirihim tataqaddam lidzalika ikraman lahum. Yaitu annal mutazawirat, bahwasanya wanita-wanita yang berkunjung, berziarah atau bertamu di rumah seseorang, idza tazawarna, apabila mereka sedang berkunjung, taqumu rabbatul bait, maka tuan rumah dari pihak wanita berdiri di ta'thiri zairah, kemudian mengoleskan minyak wangi kepada tamu wanita tersebut, kepada wanita-wanita yang berkunjung, atau memberikan dupa kepada mereka agar mereka berbau wangi, tidak apa habis dari safar. Nah, tataqaddam bidzalika ikraman lahum. Mereka melakukan hal itu sebagai bentuk kemuliaan terhadap tamu-tamu wanita yang berkunjung ke rumah mereka. Nah, ini ada di sana. Kalau di Indonesia ada enggak? Ada enggak ya, Pak Sebastian? Enggak ada. Nah, biarkan baunya. Iya. Alhamdulillah. Berarti adatnya kita masih bagus. Kalau ada di sana, ya kemungkinan ini bisa tulis di sana, yang terjadi di sana. Ini di mana ketika ada tamu-tamu wanita yang berkunjung ke rumahnya, maka segera tuan rumah yang perempuan mengoleskan minyak wangi kepada tamunya, atau menyalakan dupa supaya mereka itu wangi. Nah, kata mereka sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka, para tamu wanita yang berkunjung ke rumahnya. Kata beliau, wa hadza la yajuz kama arafna min al-adillah annahu yahrum 'ala al-mar'a al-khuruj idza ta'athara aw tadakhara. Maka perkara ini adalah perkara yang tidak boleh. Bagaimana telah kita mengetahuinya dari al-adillah, dari dalil-dalil yang ada, bahwasanya haram bagi wanita untuk keluar dari rumahnya apabila ta'atarat, apabila dia mengenakan minyak wangi, atau tabakharat, atau dia tertimpa dupa yang wangi. Nah, thumma ikramu lidzairin masru'an kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa min dawrika 'alayka haqqan. Adapun permasalahan al-ikram, ikramu duyuh, memuliakan tamu, memuliakan orang yang berkunjung ke rumah kita, yang berziarah ke rumah kita adalah makruh, adalah disyariatkan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa min dawrika 'alayka haqqan. Dan bagi orang yang mengunjungimu, maka dia memiliki hak atas dirimu. Muttafaqun alaih, an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, memang perkara ikram memuliakan, baik ikram uduh memuliakan tamu, atau ikram uzairin, atau memuliakan orang-orang yang berkunjung ke rumah kita, ini memang mereka memiliki hak untuk dimuliakan. Nah, sehingga diambil dari faedah ini barakallahu fikum, hendaknya kita semuanya ahlu sunnah yang memperhatikan perkara ini, jadi bentuk ikram pemuliaan, baik ikram misluyuh, baik ikram pemuliaan terhadap para tamu, ya. Dan ini ada hadis secara khusus tentang perkara ini. Jadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya tersebut. Nah, tamu itu definisinya ini seorang yang jauh datang dari safar mengunjungi dirimu, adzaif, tamu. Nah, seorang yang dari jauh, ya, dari luar penduduk negerimu, kemudian singgah atau berkunjung ke tempatmu, maka dia disebut dengan adzaif, yakni tamu. Nah, baik terhadap tamu ataupun orang-orang yang berziarah, orang-orang yang berkunjung, yang mengunjungi dirimu, nah, maka dia memiliki hak untuk engkau muliakan. Ya, sehingga para pelatih kemudiannya kita memuliakan mereka tentunya di kodri istiqa'ah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Disebutkan oleh para ulama tentang bab ziyafah, bab tentang pertamuan, yang dimaksud dengan ikram pemuliaan di sini, ya, bukan hanya sekedar pemuliaan dari sisi ya seseorang yang menyambut dengan wajah yang ceria atau memperlakukan tamunya dengan baik secara lahiriahnya. Ya, bahkan yang dimaksud dengan ikram itu yaitu dengan cara memberikan jamuan kepada mereka, memberikan jamuan kepada abdulu, kepada para tamu dikadir istitaah sesuai dengan kemampuannya. Nah, memberikan jamuan, bahkan yang dimaksud jamuan di sini ini jamuan berupa makan kepada mereka sesuai dengan makanan yang kita makan setiap harinya. Nah, kalau kita setiap hari makan daging, ya, atau makan makanan yang seperti itu, ya, kita memberikan kepada tamu kita juga seperti itu. Nah, dan ini perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Dan ini merupakan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis yang tadi antum dengar, mengatakan yaqulu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Sehingga jangan sampai cuek ya terhadap tamunya. Nah, ya, apalagi kelihatannya dia adalah orang yang mampu misalnya, tetapi dia tidak memiliki sifat pemuliaan terhadap tamunya tersebut. Eman-eman misalnya, atau dia bakhil, perhitungan. Nah, padahal ini merupakan ibadah yang kau harapkan dengan yang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walakinnahu yaqulu bi mubah wa idza lam taf'ali dhalik rubbama yatakallam fi dairat walakin la ta'bali bi kalamihim bal irni bihi uhdhal khair. Memang betul bahwasannya memuliakan az-zairin, orang-orang yang berkunjung ke tempat kita, adalah sesuatu yang makruh yang disyariatkan, bahkan ada sunnahnya, Ya, tetapi hendaknya pemuliaan tersebut yakunu bimubah, dengan perkara-perkara yang diperbolehkan di dalam syariat ini. Nah, bukan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian negeri yang ketika mereka menyambut tamu perempuannya, mereka memakaikan minyak wangi kepada tamu perempuan tersebut. Maka perkara ini adalah perkara yang dilarang, tidak diperbolehkan di dalam syariat ini. Nah, sehingga ini bukan merupakan bentuk ikram pemuliaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ikram itu termasuk dari ibadah, ya, sehingga jangan sampai kita melakukan ibadah dengan perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, silakan untuk melakukan ikram dengan perkara-perkara yang diperbolehkan, tetapi bukan dengan perkara-perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza lam taf'al dzalik rubbama yatakallam bitil dairah, dan apabila engkau tidak melakukan perkara itu, memang terkadang orang-orang itu akan membicarakanmu. Orang-orang yang berkunjung ke tempatmu akan membicarakanmu karena tidak sesuai dengan adat istiadat. Ya, berarti tuan rumahnya ini tidak memuliakan saya. Nah, ketika kita berkunjung kepada mereka, kok mereka tidak mengoleskan minyak wangi sebagaimana kebiasaan kita? Ya, kata beliau, apabila engkau tidak melakukan perkara itu, terkadang mungkin mereka, orang-orang yang mengunjungi rumahmu, akan berprasangka jelek, membicarakan dirimu. Walakin la ta'ba'i fi kalamihim, akan tetapi jangan engkau memperpedulikan, jangan kau peduli menanggapi ucapan-ucapan mereka. Bal ilmi bihi hubbul ha'id, bahkan lemparlah ucapan tersebut ke tembok. Nah, masyaallah. Jadi kita dapat faedah, ya, apabila kita berada di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka jangan sampai kita memperdulikan sedikit pun ucapan-ucapan orang-orang yang mencela kita, karena kita berada di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan lemparlah, jangan lupa memperdulikan, ya, buanglah ucapan-ucapan mereka jauh-jauh, ya, lemparkan ke tembok. Jangan engkau pedulikan, jangan engkau memakai perasaan, wah, gak enak karena tetangga membicarakan perkara ini, ya, nanti bagaimana. Nah, ini sudah yang berbicara perasaannya. Ya, sehingga barakallahu fikum, hendaknya kita di dalam menilai, di dalam berbuat, hendaknya kita jangan memakai perasaan, tapi disesuaikan perasaan kita dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena agama ini tidak diukur, ya, dengan perasaan-perasaan. Nah, apa yang mencocoki perasaan maka dilakukan, yang tidak mencocoki perasaan tidak dilakukan. Tidak seperti itu agama. Wa akhbirihinna lima dalam taf'ani dzalik fahuwa yu'adzu da'watan ila Allah. Ya, subhanallah. Apabila engkau mendapatkan sertaan dari mereka, ucapan-ucapan yang jelek, gosip, ucapan-ucapan yang jelek dari mereka, mereka membicarakan dirimu, wa birihinna, beritahukan kepada mereka, lima dalam daf'ani dzalik, kenapa engkau tidak melakukan perkara itu, fa huwa yu'adzu da'watan ila Allah, maka perkara ini tergolong atau dianggap sebagai dakwah ila Allah, mengajak orang kembali kepada Allah, kembali kepada syariat Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, ya, beritahu mereka, ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang pas, ya, kenapa engkau tidak melakukan adat istiadat tersebut. Dan ketika engkau memberitahu mereka, ini termasuk dari bentuk dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak mereka kembali kepada agama Allah azza wa jalla. Wa min al-aqrat ma yakunu fiha wuhul kallati tusamma bikalum, bikalumnya. Nah, wa min al-aqrat, dan termasuk al-aqrat, minyak wangi ma yakunu fiha kuhul, ini apa yang ada di dalamnya berupa alkohol, seperti yang disebut dengan kolon. Tahu kolon? Nggak tahu ya. Ini biasanya yang suka pergi ke salon. Tahu? Dia punya kolon alkohol atau kolon. Tahu apa nasib? Nah, fadhi yajibu istinabuha hatta dakhil al-buyut faqad la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fil khamri 'ashara wa minhum hamiluha wa lam yata'akhar biha yakunu hamilan laha. Nah, maka ini wajib untuk dijauhi. Ya, menyekong yang mengandung alkohol apapun namanya, hatta dakhil al-bayt, dijauhi sampai pun atau jangan sampai masuk ke dalam rumah. Faqad la'ana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bil qamri, karena sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah melaknat pada al-qamar. Ada 10 yang dilaknat terkait dengan al-qamar, ada 10. Nah, dan al-qamar termasuk dari qamar. Wa minhum, dan di antaranya yakni hamiluha, pembawanya, pembawa minyak wangi tersebut atau pembawa khamr tersebut. Walladhi ta'akhkhar biha yakunu hamilan laha, maka orang yang dia ta'akhkhar biha, yang dia memakaikan parfum atau dia mengandung alkohol, maka dia tergolong sebagai hamilan laha, yang membawa khamr ataupun minyak wangi yang mengandung alkohol tersebut. Walati tu'akhiru az-zahirat bihadha an-naw'i takunu asimatan ashadda min ismi ula. Nah, dan orang yang memakaikan tu'akhiru az-zahirat, yang memakaikan minyak wangi kepada az-zahirat, kepada wanita-wanita yang berkunjung ke rumahnya, jadi oleskan atau dikenakan minyak wangi bihadzal nau, yakni dengan jenis ini, yakni minyak wangi yang mengandung alkohol, azimatan ashadda min ismi ula, maka dia berdosa dengan dosa yang lebih besar daripada dosa golongan yang pertama. Li'annaha takunu qad irtakabat mahdhurain, karena dia telah melakukan dua yang diharamkan, dua yang dilarang. Al-awwal, yang pertama, yakni ta'akhur minyak wangi tersebut. Ats-tsaniyah, yang kedua, al-fuhul al-mutadammin lil ithar, yakni adanya alkohol yang ada pada minyak wangi tersebut. Wal-fuhul na'un minal khamr, dan alkohol termasuk dari al-khamr. Nah, fa anti la taf'ali dhalik wa rubbama idza a'lamti hinna bisabab adam fi'liki lahu yamtasilna dhalik wa bihadha tanalina al-ajra wal mathuba. Nah, ini kalau berbicara sebabnya adalah wanita, maka memakai ya otaknya, ya sehingga lembut. Ya kalau kita perintah kepada laki-laki, tuk-tuk. Kalau kepada perempuan, tuk-tubi. Ya, ada ya taknis. Sehingga kita ada unsur kelembutan di situ. Ya, ya enggak? Nah, bagaimana di sini pakai ya terus? Fa anti la taf'al dhalik wa rubbama idza a'lam bi inna bi sabab 'adam fi'lik fi'likillahu yamtasilna dhalik wa bihadha tanadina al-ajra wal mathuba. Maka engkau wahai wanita, apabila engkau tidak mengerjakan perkara tersebut, wa rubbama, dan terkadang apabila engkau memberitahu sebab kenapa engkau tidak melakukan perkara ini kepadanya, yang tasalna dzalik, kemudian mereka para wanita mencontoh perbuatan tersebut. Wa bihadza tanadina al-ajra wal matuba. Maka dengan perkara ini engkau akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kau memberitahu mereka bahwasanya ini termasuk perkara yang dilarang, perkara yang diharamkan dalam agama ini, sehingga engkau tidak melakukannya, kemudian mereka menerima dakwahmu, ya mereka mencontoh perbuatanmu, maka kau akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan walaupun mereka tidak menerima ketika kita sampaikan ataupun tidak mau menerima dakwah kita, maka engkau juga mendapatkan pahala berupa pahala dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Pahala berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah la yanqus min ujurihi min shay'a, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana lahu wizruha wa wizru man 'amila biha la yanqus min awzarihi min shay'a. Rawahu Muslim min hadits Jarir bin Abdullah al-Bajali. Kana an-nabiy alaihi salatu wasalam bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengerjakan sunnah yang baik tersebut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. La yaqutu min ujurihim shay'a, dan tidak mengurangi pahala dari mereka yang mengamalkan amalan tersebut sedikit pun. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, tetapi barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam sunnah ajaran yang jelek, maka dia mendapatkan dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang melakukan kejelekan tersebut, dan tidak mengurangi dari kejelekan-kejelekan mereka yang mengamalkan kejelekan tersebut. Rawahu Muslim dari hadis dari Ibn Abdillah al-Bajjali. Naam, wallahu a'lam bishawab. Tadi disebutkan bahwa pengertian tamu adalah orang yang bertempat tinggal jauh yang melakukan safar untuk berkunjung ke rumah kita. Bagaimana jika rumah orang yang berkunjung tersebut yang berkunjung ke tempat kita dekat dengan kita, apakah juga disebut dengan tamu? Ya, dia tidak disebut dengan al-dhaif. Dia disebut dengan tamu karena dhabit dari al-dhaif, dhabit daripada tamu adalah yang datang dari safar dari luar negeri di mana tempat tinggal. Artinya dia memiliki cara tinggal safar. Bukan disebutkan dalam Muhammad dan Salah Al-Tainin ketika beliau mencarah hadis Al-Azbah bin Nawawiyah terkait dengan hadis tersebut, maka nanya Ibu Bindai wal Gamil Akhir Fal Yukrim Baifah. Allah Sore, karena lebih tinggi dari yang diantar, terus kita berdua.